va bien passer. Il est comme rien, sans le moment, il est comme ça. Pas de la force, pas de la force. Le nom de Dieu, c'est Dieu. Il y a Dieu, bien. Mais, c'est la vérité qui est dans le monde. Di mana manusia akan dibangkitkan satu persatu. Ada yang tahu siapa yang pertama kali Allah bangkitkan di padang mahsyar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana awwalu ma yunshaku 'alaihi al-qabru yawm al-ba'ts fil mahsyar." Aku adalah orang pertama yang Allah bangkitkan nanti di padang mahsyar, di padang mahsyar dia berbaris. Wa ana awwal wa ana sayyidu walidi Adam fil mahsyar. Dan aku adalah pemimpinnya umat manusia di padang mahsyar. وَأَنَا أَوَلُ شَافِيٍ مُشَافَهُ. Dan aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat dan diterima syafaatnya, diizinkan syafaatnya. Itu Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW bercerita, kalian akan digiring di padang mahsyar. إِنَّكُمْ سَتُسْأَلُونَ فِي الْمَحْشَرِ. Sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar nanti pertama khufatan, tanpa alas kaki. Ya, biasanya ibu yang paling banyak alas kaki. Betul bu, apa aja mereknya bu? Kan coba sebutkan satu-satu kan, misalnya apa aja yang ada di depan. Ada Urien, ada Bata, ada Homipet, apa lagi bu? Solo, ada Skandal School, apa lagi? Edward Paul, ada Dickerman, ada Weidenman, ada apa lagi bu? Dan lagi suka, apa lagi? Banyak kan? Nanti bu, kita satu merek di sana. Nyeker men. Nyeker men. Hufan dan tanpa alas kaki. Urung dan telanjang bulat. Telanjang bulat, kata Rasulullah. Kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hakan betul dilibas ya Rasulullah?" Benar ya Rasulullah tidak berpakaian. Nanti Aisyah, "Hakan betul dilibas, tanpa pakaian." Inna khawna bidul gilbas. Dan yang disebar wanita yang selalu terbang. Ya Rasul, kayak itu bilang apa aja malam kita sendiri tinggal di. Eh, ada apa yang mana ini? Apa yang begitu? Apa jawaban Rasulullah pada saat ini? Sudah ya. Ya Aisyah, al-amru ya wa'idin asyadu min ayya wa'udha. Baik, Siti Aisyah, perkara kepada masyarakat saat itu dahsyat. Saking dahsyatnya manusia tidak akan sempat diri kiri dan kanan. Baik apa tidak dahsyat gimana? Tidak akan dibangkitkan di padang mahsyar di bumi yang bukan bumi kita lagi. Dan langit kita nanti bukan langit kita saat ini. Itu kata Rasul. Dalam surat Ibrahim, mana begini? Dan bangkit daripada masyarakat ketika bangkit mereka semua akan begini terlebih. kamu suka menyuruh kami berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan? Apa kata dia? Betul. Aku adalah orang yang suka menyembahkan dia dalam ceramah-ceramahku di kajian tadi. Tapi akhirnya aku salah. Salah langkah. Aku salah hijrah di akhirnya. Aku hijrah ke tetangga sebelah. You know, well, we'll be in the sun, we'll be in the sun. Tapi kalau satu yang jarak berarti satu. berpakaian dan tidak berpakaian. Cuma dua yang bisa sebutkan.